Assalamualaikum, halo, selamat pagi. Oke, pada video kali ini saya ingin men-share ya. Ini adalah burung tekukur saya. Ini burungnya. Oke. Tekukur ini saya dapat dari pi ikan ya. Waktu umuran 5 hari. Saya dapat dari teman yang mendapatkan secara liar ya, dari sarangnya, kemudian diambil. Dan ini adalah kurang lebih kira-kira umuran 6 bulan ya. Jadi ini adalah tekukur lakian. Oke, itu saya akan memberi share pakannya. Baik, saya akan ambil dulu. Untuk pakannya sendiri, saya memberikan ini terkuku, puter pelung terkuku ya. Seperti ini tampilannya. Pakan untuk burung tekukur. Lihat dalamnya seperti apa. Itu pakannya sendiri seperti ini, campuran dari millet merah, millet putih, kemudian beras merah ya, campuran dengan jagung. Seperti ini takarannya. Saya memberikan perharinya pada burung tekukur ini. Oke, seperti ini ya. Kita akan berikan makan kepada tekukur ini. Oke, untuk minumnya sendiri saya kasih segini takarannya, dan isi setiap hari, diisi setiap hari maksudnya seperti ini. Oke, sekian video review kali ini tentang pakan terkuku ya. Anda bisa beli ini di toko pakan ternak terdekat di kota Anda. Seperti ini tampilannya. Terkuku, puter pelung, terkuku ya. Oke, untuk harganya sendiri adalah satu kemasan gini seharga 10.000 ya. Kita bisa baca terkuku adalah formula makanan yang sempurna untuk burung puter pelung dan terkuku. Terkuku terbuat dari biji-bijian bernutrisi tinggi dan dilengkapi dengan multivitamin yang tepat. Di burung terkuku diproses secara higienis dan dikemas menggunakan teknologi modern sehingga menjamin kebersihan dan kualitas. Saran pemakaian, berikan terkuku secukupnya tiap hari, bersihkan tempat makanan dan minuman, berikan air minum yang bersih, disarankan untuk mengganti air setiap hari, jemur burung secukupnya di pagi hari. Dan terakhir adalah simpan pakan ini di tempat yang kering. Oke, begitu. Saya rekomendasikan Anda untuk membeli ini bagi Anda yang mempunyai burung terkuku ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa di klik like, di share, serta di subscribe. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.